sing sae nyejeki dumateng piwulangane Gusti Kanjeng Nabi, piwulangane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kula panjenengan pikantuk bimbingan pertolongan saking Allah saged ngelaksanakan tugas-tugas saking Gusti Allah lan Rasul sing merupakan kebutuhan kula kalih panjenengan supados urip ana ngene donya iso slamet bahagia wonten gene akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi umur sing kari titik niki dipun dadosaken umur sing barokah kathah kesaenane, lan mugi-mugi kula kalih panjenengan dijaga ambek Gusti Allah, didadekno wong sing slamet, dipun paringi murah rejeki kangge sangune ibadah, dipun paringi keluarga sing sakinah, putra putri sing soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Nerusaken pengaosan kitab Irsadul Ibas sing tutup bab sabar nalikane nemu musibah. Wafi akhoro lan diriwayatno hadise Kanjeng Nabi liwat riwayat sing liya. Innamas sabru sak temene sabar sing diperintahno lan disuwun kalih Kanjeng Nabi lan Gusti Allah nalikane kula kalih panjenengan nemu musibah niku wau. Indah sodamatil ula nalikane metu musibah sing kawitan iku mang. Ai innama yuhmadu sabru sak temeni sabar sing dipuji kali Gusti Allah, sabar yang mendapatkan pahala yang baik dan imbalan yang besar, sabar yang kapan inda mufaja'atil musibah, ketika musibah niku dadak teko. Pas musibah kula kali sampean gak emosi, cuman balik nonang gini Gusti Allah. Berjani kula kali panjenengan diwuru iambik Gusti Allah, sapan dungo ojo lali njaluk sabar nang gini Gusti Allah. Rabbana afrigh alaina sabron wasabbit aqdamana ala dinil Islam. Mugi Gusti manah kula niki sampean grojok, sampean bei ambik sifat sabar. Wasabbit aqdamana ala dinil Islam lan mugi ditetepno akidah kula kalih sampean, akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Dadi ono macem-macem, tetep mantep madhep nang ngene Gusti Allah. Gini ku wae. Lekne ono musibah inna mboten kepaten tok, mboten. Apapun yang terasa berat dalam hati, dalam kehidupan ini, kita balik, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Banyak membaca, la haula wa la quwata illa billah, lan banyak membaca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di samping kita maca selawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fima ba'du, adapun sabar kejadiane wis mari. Ya. Umpama kula kali sampean, ya. Pas ana ngene dalan, moro wis minggir. Ketabrak sepeda pancal. Ya, wis minggir sik ditabrak. Kira-kira mesem ta murang-muring. Nen. Waling ngene iki matane gak ketok ta ya. Iya. Loh, pada waktu niku lho, lalek umpama kula kali sampean, Masya Allah, teko kene ya wis ati-ati sik ditobruk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngeten iki ya. Lho iku sing oleh ganjaran akeh nggih ngene iku wau. Iya. Aku sik dielingno ana ambek Gusti Allah. Lha niku sing angel, ngene iku sing angel. Bareng mari murang-muring. Sepunten nggih Pak, kula niku anu. Iya ya. Wong pancene kabeh wis ati-ati, mosok sengaja nubruk nang aku arek iku mangke ya. Lah lek sengaja ya gak mungkin. Padha blaine, dhewe kepingin slamet, awak ya kepingin slamet. Mari ngono ditakdirno Gusti Allah nubruk ya padha blaine lek ngoten iki ya. Bareng eling-eling moro sahabat. Ya gak padha. Nggih ya. Sabar nalikane gebrake niku wau ambek sakwise gak padha. Nggih ya. Sing gedhe niku wau nggih sing nalikane brak wonten niku wau. Kan nate alek payah kala sanging niku pan pasti wonten critane ya. Bib Abdullah niku nate melampan teng alun-alun riku. Di teng alun-alun ben kan kena diliwati sepeda, nggih ya. Sepedaan wonten ya. Cret wonten. Bareng Habib Abdullah niku mlaku ana ngene alun-alun ditabrak sepeda, sepeda pancal, sepeda motor. Iya. Yeah. Wong jaman biyen bareng ditabrak sepeda tiba. Ketinggal tiang-tiang, bo jenenge wong-wong sepeda niku lho kate di napa? Diancam ditunjuk iki. Ketok takon lek iki Habib liwat kene. Ngoten ya. Dari Habib, ojo. Iki lho gak sengaja nang ngene. Aku sing salah. Kon lek nganu iku nganu aku ae. Saken wong iku. Ya. Nabrak nang aku saken. Blai wong kok aku gak nolok kene, gak kira nabrak. Gara-gara aku nolok kene, moro ditak tabrak. Saking belone wong sing salah ojo disalano malah nyalano awake dhewe. Malah sing nabrak niku wau dikeki dhuwit kali Habib Abdul. Kon golekno ganjaran nang aku. Gara-gara kon nobrok nang aku sabar mali oleh ganjaran akeh. Krana kon golekno ganjaran sabar nang aku. Kon tak kei ongkos tumun kaya ngoten. Nek lek kene njaluk kerugian, ya. Lan wong sikile gak apa-apa, sikile lho gak apa-apa. Digawe model rodok-rodok nyeret-nyeret ngene. Waduh, lek mijetno iki gak cukup iki ngoten ya. Tambah wae. Salah wis susah, disusahno maneh. Ya. Yeah. Dawuhe Gusti Allah innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sak temene wong sing sabar-sabar niku besok bakal dibayar ambek Gusti Allah kesabarane iku mang gadhe batas. Kon njaluk apa? Sak penjalukmu tak kei. Juku o dewi. Muka-muka kulo kali sampean rimu cerita-cerita ngeten. Kulo kali sampean pasti. hidup di dunia ini kecantol utawa kesandung blai. Ya, bu blai ini kumang diilokno uang, bu dipitnah uang. Ya, balikno nanggene Gusti Allah. Dijalukno sepuro. Ngoten mawon ya. Wa amma fi ma ba'du lek marine kejadian kaya ka usalwu maka terjadilah sesuatu sing keselimur bareng wis entek lorone wis biasa sedina rong dina mari ngono dipikir-pikir la iya la opo awak murang muring iku mang mosok sengaja ah. Iya. Yeah. Tobaan ngono iku wis biasa. Iya. Yeah. Lek oleh sedina rong dina utawa sak jam rong jam terus keselimur mari ngono sabar. Yo oleh ganjaran, tapi gak oleh koyok ganjarane sing nalikane kejadian. Wa min sama lan saking hadis niki wahu bahwa sabar sing akeh ganjarane lan diperintahno Gusti Allah niku wahu nalikane nepai manggihi kejadian sing boten sekeco niku wahu. Qala ba'duhum ulama ngajari dumateng kula kali panjenengan yo apa carane sabar niku wahu. Yang bagi lil akili bagi orang yang cerdas sing kepingin belajar sabar ayyaf ala binafsihi awwala ayyamil musibah ayyaf ala de'eni kuahu ngelakoni binafsihi nang awa'e dewi awa'e dewi ki ngelakoni ketika hari-hari utawa saat musibah ngelakoni mayaf aluhul ahmaku jari ini wong Madura gaya wong edan kendeng kaya garung lagi ya kaya wong gaono apa apa ditabrak is kaya gaono apa-apa wis ya jari ini wong Madura ndeng megendeng ya gaya kaya wong kendeng berarti keplak menengai ya is gak ngerasa apa gak ngerasa apa-apa, kaya orang balul, kaya orang goblok, kaya orang ino. Iya. Merendahkan diri, tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lek kepingin oleh ganjarane wong sabar. Tidak memandang sapa si aku iki, tidak nih. Cuma memandang aku iki adalah kaulane Gusti Allah. Perkara aku dikei ganteng ambek Gusti Allah iku peparingi Gusti Allah. Ojo sampe ndadekno sombong. Perkara aku sugi tetep sak pira sugene saya tidak lebih dari sekedar kaulane Gusti Allah. Perkara kon dadi orang pejabat dihormati karena jabatanmu, karena pangkatmu, karena ilmumu. Tidak memandang sopo aku gak lebih aku cuman kaulane Gusti Allah itulah ingatan itu sing diajarno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane Gusti Kanjeng Nabi Isra Mi'raj rak ngoten nah bareng wis sujud diundang Gusti Allah dipethuki Gusti Allah dawane Gusti Allah Nabi Muhammad kon tak undang rene duduk tak kongkon sujud duduk tak kongkon ibadah tapi tak tari kon jalu opo ya yeah. Boten nyuwun napa-napa Gusti pun sego-lego kula kepanggih jenengan olehmu sabar olehmu telat ten ngembong umatmu kon dipulosoro ambik umatmu kon menengai tetep semangat kon sakniki tak kei berkat jalu opo kon Nabi Isa lho tak kei Ruhullah, Nabi Ibrahim tak kei titel iki kon jalu apa? Kula Gusti luwih seneng lan pas lek kula niki sampean arani Abdullah. Tidak lebih hanyalah kaulane hambane Gusti Allah. Dadi krana Kanjeng Nabi niku ngaku kaulane Gusti Allah, berapapun pangkat yang diemban kali siandang Kanjeng Nabi tidak membuat beliau ini sombong. Niki lho sing diwulangno Kanjeng Nabi, kula kali sampean sing ngaku umate Kanjeng Nabi, sing ahli maca selawat nang Kanjeng Nabi, muga-muga dikei kali Gusti Allah akhlake Kanjeng Nabi sing dadekno tentreme urip wong akeh. Perlu pengorbanan dari kita. Awala insibati ma yaf'aluhu Ahmad ba'da khamsati ayamin, sampai 5 hari ke depan. Umpama kepaten ya yes, kaya ngono model kaya wong bodho-bodhoan ngate kaya biasa ngate lho mboten enten napa-napa, tapi di dalam niki rasane abot. Wa fi akhar wonten riwayat sing liya, hadis yang menjelaskan annadorba alal fahdi, sak temene gepuk-gepuk nanggene sikil, nanggene pupu utawa nang dada utawa jambak-jambak utawa ngeplaki endase ginjal-ginjal, pokoke sikap sing duduna gak nrimo nelongso indal musibati nalikane kena musibah. Ya Allah, salah napa sih kula niki kok sampean ketenaken anu-anu macam-macam ya. Ya, koyok gak terima. Ya Allah, yo napa ngeten niki anu-anu sinten sing dolong kula anu ngeten ya. Kata-kata atau sikap sing duduna gak nrimo nang kene Gusti Allah, hati-hati lek nemu musibah sampai koyok ngono. Yusbitul ajro, ngilangno ganjaran-ganjaran sing kula kali sampean trimo. Dudu dibusuk mboten. Olehmu gak trimo, nrimo musibah ujian teko Gusti Allah, padahal Gusti Allah muji nang awakmu duduk krono benci, tapi kepingin nyopo nang awakmu supaya kon balik nang gene Gusti Allah. Krono kon saklawase iki rumongso iso dewi ninggalno Gusti Allah. Ternyata apa yang kula kali panjenengan miliki merasa mampu diotik tok ambik Gusti Allah wis gak kuat, mergane kula kali sampean diceluk ambik Gusti Allah. Kok murang-muring iku dosane gedhe iso nutupi ganjaran sing cilik-cilik. Padahal Pak, golek ganjaran niku wangel, butuh ikhlas. Ya. Yeah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Lah ngoten nggih, nggih. Wa ma li ahadin, boten enten siji sini wong indahu min ni'matin, yang mempunyai kenikmatan, nikmat sehat digawe ibadah, nikmat damang digawe zikir, nikmat macam-macam tujza, nikmat itu dipergunakan kemudian dibalas digenteni ambek Gusti Allah. Ga ono illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali nikmat itu kapan digawe golek ridhone Gusti Allah. Kadang-kadang ngaji ngeten iki niate wis api. Iya. Bareng ketok wong akeh ngeten iki berubah. Iya. Ngomongi dienakno, mari ngono, ana ngaji ngene, ngritik wong. Dosa ta dosa? Sing semerap sinten? Gusti Allah. Iya. Wah, angel. Padahal Gusti Allah niku nyediani ganjaran akeh kon ngaji. Dawane Habib Ali wingi ya, ngaji sedilu luwe apik tinimbang sembayang 1000 rakaat. Luwe apik tinimbang melok nyelawat ngeterno jenazah ping 1000. Padahal nyelawat ngeterno nyelawat niku ganjarane sak Gunung Semeru niku. Iya, yeah, ping pindho. Luwe apik tinimbang sambang wong loro ping 1000. Watan. Cuma lek gelem ikhlas krana Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah. Iya, yeah. Kadang dicampuri. Berjane jari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu kulluhum halka," manusia semuanya saja akan hancur dan binasa. Bukan dimaksud hancur binasa niku karena mati, mboten. Apa yang dimiliki akan binasa, mboten enten apa-apane. Iya, urip ana donya ibadah kaya ngene plus jano apa-apa. Lah aku suwene ya apa? Illal alimun, kecuali wong sing ngerti gelem ngaji. Ya. Wal alimuna halka, wong sing ngaji lan gelem ngaji itu pun nanti pahalanya akan hangus. Illal amilun, kecuali lek mari ngaji kumang niat ngelakoni lan terus dilakoni. Ganjarane kon nglakoni iku mang sing bakal wutu. Wal amiluna halka, wong sing nglakoni ngajine iku mang durung mesti wutu. Kadang yo melok ilang pisan. Illal mukhlisun, kecuali wong sing ikhlas krana Gusti Allah. Lek ne timbul gini atine, aku kepingin gini cepet dislemurno, setan ini. Gak wis. Lek gini atine, gini pikirane, kate kepingin ngeritik uang, ojo wis. Gak nambahi ganjaran, nambahi dosa. Dungo dinungo nggih Pak. Dungo tinungo, muga-muga kula kali sampean dijogo ambek Gusti Allah, dislametno. Lek wis mari ngaji ya dijogo ambek Gusti Allah. Banyak amalan-amalan kita itu terhapus gara-gara perilaku kula kali panjenengan. Iya. Wal mukhlisuna, wong sing ikhlas iku fi khatarin adzim, masih dalam kekhawatiran yang agung. Kira-kira lek kula kali sampean wis muni ngene iki lho ganjaranmu kon poso, kon biyen poso sebab kon ngaji, kon biyen ngaji sebab kon ngaji kerungu ngaji iki ganjarane ngene wis akeh. Apa kon ya rumangsa iki hasilmu? Nggih Gusti, duduk pitulungku. Lah niki semuanya itu adalah pemberian Allah. Kita tidak punya apa-apa. Mergane masih dalam kekhawatiran golek rahmate Gusti Allah. Dengan cara ya apa? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Kita menebar kasih, menebar sayang terhadap siapapun. Supadoso kulo kali sampean diwelasi Gusti Allah. Jangan memendam kebencian terhadap siapapun. Belajar, belajar, belajar. Tunggu dinu. No. Sing ngomong nggoten kebagusan. Sami-sami belajar. Sami-sami ngaji njaluk tulung nang Gusti Allah. Iya. Yeah. Kadang kula kali sampean ngaji. Iya. Yeah. Podo jamaah wisan. Gak cocok atine. Iya. Yeah. Ya sono. Kadang apa? Aku mang pas tahlil. Podo jamaah masjid. Aku gak dikei. Yeah. Disik nopo podo konco. Kok isyau gak dikei. Mangkel tak mangkel? Mangkel. Awas kon yo. Ngoten bisa. Mari ngono duwe salah titik. Disebar no. Wai ku anu, iku anu, anu, anu. Masa. Ngoten kia. Insyaallah. Niki iso ngentek no ibadah kula kali sampean. Iya. Yeah. Dawuni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina wong akeh. Yuhibbuna kang demen lego dek iku lego antarsi alfahisyatu baina aidihim lek ne nyebarno eleke dulu ri iya tak ngene gak kapok iki kaya ngoten iya lek kula kali sampean padha jamaah masjid padha ngaji nduwe apa wis direda. Ojo kadik nyebarno keeleane bolo dhewe padha islame. Kita akan dilaknat ambek Gusti Allah. Lek kula kali sampean suka ngudal keeleane kanca dhewe bakal diudal ambek Gusti Allah. Lek ana donya sik mbeli bola, tapi lek ana akhirat lain, lain. Ya, yeah. Muka-muka kula kali sampean dijogo ambek Gusti Allah oleh golek ganjaran angel, lek wis oleh muka-muka dijogo ambek Gusti Allah gak sampai kebuse ambek kelakuan sing eleh. Wa warada lan tumeka sampai fi hadisin ing dalam satisi hadis sing duduk no wong sabar ganjaran ni wong sabar mangkot dama salah satan minal waladi sopo sing wis disik no wis disi'i salah satan wong telu minal waladi saking anake anake telu mati isik cilik durung balik lam yabluhu durung tumeka durung balik sopo anak telu niku mau mbok lanang mbok wedok kanu moko anak sing mati durung balik wau khisnan minan nar dadi tameng utawa tutupi neraka aja cilik ati iya yeah. Iya Ustaz sampean gak ngalami sing ngalami iki gawe ne soro iya yeah. Ngetokno soro ngeramuti soro mari ngono mati iya yeah. Lho sampean lek kejadian ngene ojo rumangsa cilik ati sing gedhe termasuk sampean wis dislametno ambek Gusti Allah. Faqala Abu Darda. Abu Darda tanglet. Qaddamtu isnaini Kanjeng Nabi. Kula kepaten anak niki pun ping kalih. Napa nggih saged nglindungi kula mboten sampai kecemplung nengkara neraka. Wa isnaini masih loro ya iso. Iya. Yeah. masih loro ya iso njogo. Nggih ya. Kala dadakno ana wong liya. Nggih ya. Ini kodam tuwahidan. Kula yuga kula setunggal Kanjeng Nabi. Napa saged? Lek diwara gak iso sing situk ditukokno obat pasti mati blaen nggih ya. Ya. Boten. Panjen sing seda niku karepe Gusti Allah. Engko pas ngene, ari mati gak niki lak ana nggih ya. Man lahir gak ana bapake ditekek marane boten ah. Termasuk pembunuhan nggih ya. Boten. Memang diambil oleh Allah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, wa wahidan siji pun ya bisa. Walakin dalika fi awali sodamatin. Asal kon sabar iku mang nalikane anakmu lahir sik siji, kon jagak-jagakno wis pirang-pirang tahun kepingin duwe anak sampai ngemong anake wong liya gawe pikat lah wonten nang ya. Jadi jolong ngoten nah. Iya. Dadakno oleh telung bulan ngembong anake wong liya piyambek dikeki hamil. Waduh Masya Allah. Utawa dhewe melok program bayi tabung tek pirang juta bareng lahir wis ketok sehat dadakno mendadak mati. Kon sabar. Iya sih panjeni iki mangaku wis jaluk nang Gusti Allah wis dikeki. Iya. Cuman kate diterusno kuatir aku engko lali nang Gusti Allah dikeki cukup. Ya wis sih. Iya. Lu siji tapi lek ne abot kaya ngono iso. Iya. Niki sabar. Macem-macem Pak carane Gusti Allah ngekeki ganjaran kula kali sampean sabar nih ya. Asal kula kali sampean gelek ngaji, gelek ndonga nang Gusti Allah, insyaallah dipun paringi ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan besuk para hadirin jenenge anak niku wau lek kate nang swarga goleki bapake. Goleki bapake. Gak gelem mlebu sampai bapake dijak dituntun mlebu swarga. Lah lek anake wong sing Kristen-Kristen iku sing gak Islam ya apa? Tak gak goleki bapake ya. Dawuh Kanjeng Nabi, aku njaluk nang ngene Gusti Allah. Umatku, jenis umat istijabah lho, ya, umat dakwah. Wong sing urip sak marine aku diutus lek kapan duwe anak kok anake kumang anake wong ghairul Islam besok lek ne mati mlebu swarga cuman sebagai pelayan-pelayane wong ahli suar wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun kula kali sampean besok dikelilingi ambek arek-arek cili. Lek wong tuwa ngeten lak seneng nang putu to. Nggih ya. Lah niku arek-arek sing lucu-lucu itu dari anak orang-orang yang ndak punya orang tua. Seweneng to. Seweneng to. Siapapun kita muga-muga kula kali panjenengan difasilitasi Gusti Allah, amal sing sae diterima Gusti Allah lan mlebu swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nyuwun nang Gusti Allah liwat qasidah Habib Abdullah Al-Haddad, muga-muga kula umat Islam ditulungi ambek Gusti Allah, negarane tentrem ayem, kula kali sampean nggih dipun paringi makmur uripe. Al-Fatihah. Malikil yaumiddin. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف Inna glati polam tazal ultuzdina wal muslimin ya rabbana ya dal ula bil mustafa khairil mala irfa'anil khalki bala fa innahum da'fu ajma'in ya latifan lam yazal التفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التفنا والمسلمين واخمد لنيران الفتن واكفينا كل المحن وجد علينا بالمنان واكفي أذايا المؤذين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا وأهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيفا لم يزال فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا أمين يا رب العالمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل ألطف بنا والمسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والثناي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.